إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طيب يا أخي، kita melanjutkan kajian kita yaitu pembahasan firman Allah Subhanahu wa taala: ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, berikan kami hidayah kepada jalanmu yang lurus. Telah kita sebutkan kemarin, ya akhi, bahwa untuk mencari hidayah kita harus mencari ya sebab-sebab mendapatkan hidayah dan menghilangkan mawani al-hidayah, tabir-tabir hidayah. Hidayah seperti makanan. Kalau antum lapar, maka antum cari ya makanan itu. Demikian pula hidayah, kita pun ya hendaknya mencari hidayah itu dengan kesungguhan kita ya menjadda wajad. Ya, siapa yang bersungguh-sungguh insyaallah dia akan dapat. Terlebih ya kita hidup di akhir zaman yang syubhat itu sangat banyak sekali, sehingga ya terkadang menjadikan seorang hamba ya di atas atau ya keheranan atau kebingungan. Dia tidak tahu mana yang hakikatnya hidayah, mana yang hakikatnya kebenaran. Sehingga ikhwatul Islam a'azzani Allah wa iyyakum, ya di zaman ini apabila kita tidak bersungguh-sungguh untuk mencari hidayah, ya tentu kita akan mengikuti arus-arus kebatilan, na'udzubillah. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, berikan kepada kami jalan as-siratal mustaqim. Apa itu as-siratal mustaqim? Kata beliau: wa amma as-siratal mustaqim faqala al-imam Abu Ja'far bin Jarir At-Tabari hajma'atil ummatu min ahli at-ta'wili jami'an ala anna as-siratal mustaqim huwa at-tariqul wadih alladhi la wijaja fihi. Ya, adapun makna as-siratul mustaqim yang ditafsirkan oleh Abu Ja'far bin Jarir At-Tabari, bahwa para ulama takwil, maksudnya tafsir ya, karena di zaman dahulu itu tafsir itu ya digunakan dengan kata-kata takwil ya. Ahlu takwil artinya ahlu tafsir. Semuanya menafsirkan bahwa jalan yang lurus itu huwa at-tariqul wadih, jalan yang jelas. Alladzi la wijaja fih, yang tidak ada kebengkokan di situ. Itu ya tafsir daripada as-siratul mustaqim secara bahasa. Adapun secara istilah, para ulama yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan as-siratul mustaqim yaitu al-Islam. Sebagaimana Imam Ahmad meriwayatkan dari Nawas bin Sam'an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: daraballahu mathalan siratan mustaqima. Allah memberikan perumpamaan jalan yang lurus. Hadis ini dikutip oleh Imam Ahmad ya, dan hadis ini sahih Wa ala jambatay sirat suran. Ya, di pinggir jalan yang lurus itu ada pagar. Ya. Fihima abwabun mufattahatun. Di pagar-pagar itu yang ada di pinggir-pinggir sirat ada pintu-pintu yang terbuka. Wa 'alal abwabi saturun murfa. Dan di pintu-pintu itu ya ada tirai-tirai yang direndahkan. Di setiap pintu itu ada ditutup oleh tirai-tirai. Wa 'ala babi sirat da'in yaqul. Dan di setiap pintu-pintu itu ada penyeru yang berkata, ya ayuhan nas. Ya maaf, jadi ya, di setiap apa di pintu sirat yang ada di depan itu ya ada seorang penyeru yang berkata, ya ayuhan nas, udkhulu sirata jami'a wa la ta'awwaju, wahai manusia, masuklah semua kalian kepada sirat ini dan jangan kalian bengkok. Wada'in yad'u min fawqis sirat. Ada lagi penyeru yang berada di atas sirat. Fa idza arada al-insanu an yaftaha shay'an min tilkal abwab. Ya, apabila seseorang ingin membuka pintu-pintu tersebut yang ada di pinggir-pinggir sirat, ya. Qala, maka penyeru yang berada di atas sirat itu berkata, "Waihaq, la taftahu." Fa innaka in taf'in fatahtahu talijhu. Celaka kamu, jangan kamu buka ia, karena kalau kamu membukanya, niscaya kamu akan masuk ke dalamnya. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkan, fas-sirat, sirat itu adalah al-Islam. Was-suran, ya, dan pagar yang ada di samping kanan kiri jalan, apa itu? Ya hududullah. Ia adalah merupakan batasan-batasan Allah subhanahu wa ta'ala. Wal abwabul mufattahatu, adapun pintu-pintu yang terbuka yang ada pada pagar yang di samping kanan dan kiri itu, maharimullah, keharaman-keharaman Allah subhanahu wa ta'ala. وَذَلِكَ الدَّاعِي عَلَى رَأْسِ الصِّرَاطِ كِتَابُ اللَّهِ. Dan penyeru yang ada di atas sirat itu adalah kitabullah. وَالدَّاعِي مِنْ فَوْقِ الصِّرَاطِ وَعِذُ اللَّهِ فِي قَلْبِ كُلِّ مُسْلِمٍ. Dan penyeru yang berada di atas sirat itu adalah yang memberikan peringatan di hati setiap muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini as-sirat ya. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita masuk ke ayat selanjutnya. Namun sebelumnya kata beliau, fa in qila, apabila dikatakan, fa kaifa yas'alul mu'minul hidayata fi kulli waqtin min salatin wa ghairiha wa huwa muttasifun bidzalik. Apabila dikatakan, bagaimana seorang mukmin ya terus diperintahkan meminta hidayah di setiap sholatnya dan yang lainnya padahal ia sudah mendapatkan hidayah. Fal hadza min babi tahsilil hasil amla, apakah ini termasuk menghasilkan yang sudah ia terhasilkan atau bukan? Fal jawab la, tentu jawabannya tidak. Ya. Walaula ihtiyajuhu lailan wa naharan. Ya, kalau bukan karena hamba itu sangat butuh kepada hidayah setiap malam dan setiap siang, ila su'alil hidayah, untuk senantiasa mohon kepada Allah hidayah, lama arsyadahu Allah ta'ala ila dzalika, tentu Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan bimbing ia kepada hal itu. Fa innal 'abda muftaqirun fi kulli sa'ah wa halah. Karena kata beliau, hamba itu sangat butuh setiap ya setiap saatnya itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fi tathbitihi 'alal hidayah wa rusukhihi fiha, ya agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan apa? Sabat, istiqomah di atas hidayah. Wallahi kita ya sudah dapat hidayah alhamdulillah, tapi terkadang untuk mempertahankan hidayah itu yang sulit. Makanya ya kita diperintahkan terus ya untuk mohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ya kenapa? Karena subhanallah ya, kita mohon kepada Allah supaya dikuatkan di atas hidayah. Dan sudah kita sebutkan kemarin di bawah perkataan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, di mana beliau merajihkan bahwa maksud ya kenapa Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk senantiasa memohon hidayah, karena hidayah Allah itu banyak. Ya, hidayah Allah itu banyak. Maka kita mohon kepada Allah tentu ya akhi, ya hidayah di dalam akidah kita. Kita mohon kepada Allah hidayah di dalam tata cara ibadah kita. Kita mohon kepada Allah hidayah di dalam makan, cara makan kita, minum kita, akhlak kita, muamalah kita. Kita mohon kepada Allah. Masih banyak ya hidayah yang belum kita dapatkan. Engkau ya barangkali alhamdulillah sudah dapat hidayah dalam masalah akidah, tapi akhlak belum. Pakaiannya sudah dapat hidayah, mulutnya belum. Ya. Akhlaknya kepada manusia sudah dapat hidayah, tapi akhlaknya kepada Allah belum. Berapa banyak hidayah yang belum kita pelajari, akhi? Ya. Berapa banyak? Maka seakan ya ayat ini mengisyaratkan agar kita ini terus-menerus menuntut ilmu. Karena akhi, ya sudah kita sebutkan bahwa hidayah itu ada dua macam. Ada hidayah al-irsyad, yaitu ilmu. Dan yang kedua yaitu hidayah at-taufik, yaitu amal. Maka ketika kita mohon ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikan kepada kami hidayah, maka tentu konsekuensinya kita harus berusaha. Antum pengen dapat hidayah tapi antum tidak mau menuntut ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, mana mungkin? Maka ya akhi, jid ya kita terus menerus menuntut ilmu, menuntut ilmu, menuntut ilmu. Ya, ilmu yang belum kita kuasa ini terlalu banyak ya. Antum ya sampai hari ini sudah sampai bab apa antum belajar ilmu? Ya, bab thaharah sudah belajar, bab sholat sudah belajar. Kalau bab sholat sudah belajar, alhamdulillah bab zakatnya sudah dikuasai belum? Bab zakat sudah kuasai belum? Puasanya, hajinya, belum lagi jual belinya, belum lagi tata cara pernikahannya, belum lagi warisannya, belum lagi, masih banyak akhi ilmu yang belum kita kuasai itu. Ya, wallahi masih banyak. Maka dari itu terus kita mohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikan kepada kami hidayah berupa ilmu dengan cara kita pun bersungguh-sungguh menuntut ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ya akhi, kita jangan mencukupkan diri dengan sebatas ya kita mendapatkan hidayah yang ada, tidak. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang dibenci, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Akal Islam, di sini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sifat tentang sirat al-mustaqim. Apa itu sirat al-mustaqim? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sirat al-ladhina an'amta alaihim, yaitu jalan yang orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Siapa orang yang diberikan nikmat itu? Dalam surat An-Nisa di ayat 69 Allah menafsirkan. Dalam surat An-Nisa ayat 69 Allah subhanahu wa ta'ala menafsirkan. Allah berfirman, "Wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa." Ya. Siapa yang mentaati Allah dan Rasul, maka mereka itulah bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka dari para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi para ya, orang yang diberikan nikmat itu siapa? Para nabi, para syuhada, ya, para siddiqin, para syuhada, dan para salih. Dan yang paling berhak mendapatkan sifat ini siapa? Rasulullah dan para sahabatnya. Makanya disebutkan dalam hadis, ketika tatkala di perang Uhud, ya, kaum muslimin terdesak. Kemudian kau, ya Rasulullah dan para sahabatnya pun berlindung di gunung Uhud. Ketika Rasulullah berada di gunung Uhud, tiba-tiba gunung Uhud itu bergetar. Maka Rasulullah pun menghentakkan kakinya ke gunung sambil bersabda, "Uthbut Uhuda ma 'alaika illa nabiyyun wa siddiqun wa syahidan." Diam kau Uhud, di atasmu ini ada seorang nabi, siddiq, dan dua orang yang syahid. Itu Rasulullah, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Dan para sahabat, ya akhi, ya, mereka adalah siddiqin semuanya. Mereka itu syuhada, mereka itu salihin. Naam, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya, ya, sebagian ulama ada yang menafsirkan siratal ladzina an'amta alaihim hum, ya, hum Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali. Yaitu jalannya ya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana telah kita ketahui dalam hadis-hadis yang sahih. Ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan akan terjadinya perselisihan ya menurut 73 golongan, semua masuk neraka kecuali satu, kata Rasulullah, "Siapa itu? Ma'ana alaihi wa ashabi." Ya. Siratal ladzina an'amta alaihi. Jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Ya. Yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Itulah orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat ya akhi, ya, tidak ada nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada hamba selain dari nikmat hidayah. Iya. Ya, nikmat hidayah itu masya Allah. Nikmat ilmu itu masya Allah buat antum. Antum punya mobil BMW, gak bakalan dibawa sampai liang lahat. Antum punya rumah megah, gak bakalan dikuburin. Setelah mati dibagi-bagi jadi warisan. Tapi antum punya ilmu, antum sampai bawa sampai liang lahat, sampai kuburan, sampai hari kiamat. Mana yang lebih baik? Engkau diberikan ilmu atau diberikan harta? Mana yang lebih baik? Hah? Diberikan dua-duanya, nang. Iya dong. Ya. Kan Rasulullah mengatakan ad-dunya li arba'ah. Dunia itu untuk empat orang. Ya. Dunia itu untuk empat orang. Siapa? Yang pertama, rajulun atahu Allahu ilman wa malan. Yang pertama adalah orang yang Allah berikan kepada dia ilmu dan harta. Dengan ilmunya dia gunakan harta itu untuk menyambung silaturahim, untuk infak fi sabilillah. Kata Rasulullah, "Wa hadza bi afdalil manazil." Maka orang ini yang paling tinggi derajatnya. Makanya yang kalau antum dipilih mana, ilmu apa harta, ya dua-duanya. Ya. Namun tentu ya akhi, ilmu jelas lebih jauh tinggi daripada harta. Wallah tidak ada apa-apa. Al-ilmu khairun minal mal. Ya, ilmu itu lebih baik daripada harta. Ya, tidak bisa dibandingkan. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat atas mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai. Waladdallin, bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Imam Tirmidzi meriwayatkan dalam hadis yang hasan dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya, innal maghdubi 'alaihim al-yahud. Bahwa orang yang dibenci, yang dimurkai oleh Allah itu adalah Yahudi. Wa innal dhalin, dan sesungguhnya orang yang sesat itu adalah An-Nasara, itu orang-orang Nasrani. Kenapa Yahudi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kata beliau, "Ghairu siratil maghdubi 'alaihim." وهم الذين فسدت إرادتهم فعلموا الحق وعدلوا عنه. Bukan jalan orang-orang yang dibenci, yaitu orang-orang yang telah rusak hati mereka dan niat mereka. Mereka tahu kebenaran, tapi mereka malah menyimpang dari kebenaran. Ya. Mereka tahu Islam itu hak. Mereka tahu tentang sebuah kebenaran, tapi dia tidak mau mengambil kebenaran, dia lebih memilih kebatilan. Itulah orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Humul yahud, itulah orang-orang Yahudi. Waladdallin. Ya wala siratil dhalin wa humul ladzina faqadul ilma fahum haimuna fid dhalalah la yahtaduna ilal haqqi. Ya, mereka itu orang yang kehilangan ilmu, rajin beramal tapi ya tidak berilmu, ya sehingga akhirnya mereka pun tenggelam dalam kesesatan, tidak mendapatkan hidayah. Yang satu berilmu tapi tidak beramal, yang satu rajin beramal tapi tidak berilmu. Ya, orang Yahudi ilmunya banyak tapi tidak mengamalkan ilmu. Orang Nasrani rajin beramal tapi tidak di atas hidayah. Antum lihat ya, ibadahnya orang-orang Nasoro itu di gereja-gereja mereka. Kalau antum tanya mana dalilnya dari Injil, tata cara ibadahnya Al-Masih seperti itu, tidak ada ya akhi. Semuanya bid'ah, kata orang Kebumen. Semua bid'ah. Mereka itu membuat-buat tata cara ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh nabi mereka. Itu dibuat-buat oleh siapa? Pendeta-pendeta mereka. Dan ternyata subhanallah ya akhi, di kalangan kaum muslimin ini ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "La tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in." Sungguh kalian akan mengikuti sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian itu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Hatta lau dakhalu juhra babbin ladakhaltumuh. Sampai-sampai kalau mereka masuk lubang biawak pun kalian ikut masuk ke dalamnya, lubang dob. Ternyata di kalangan kaum muslimin ada yang punya ilmu tapi tidak mengamalkan. Masya Allah, hafal Quran mas. Ya, dulu saya ketemu sama orang jebolan pesantren, hafal Quran luar biasa. Apa yang terjadi? Kumpulnya sama preman, sampai kemudian na'udzubillah mabuk-mabukan dan yang lain. Ini kayak si siapa? Si Bal'am ya, yang Allah subhanahu wa ta'ala kisahkan tentang dia di dalam surat Al-A'raf. Watslu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. bacakan kepada mereka, hai Muhammad, tentang kisah orang yang kami ajarkan dia ayat-ayat kami. Lalu ia lepas, dia tidak mau mengamalkannya. Fa'atba'ahu syaitan, lalu setan pun mengikut dia. Fakana minal gawin, jadilah dia orang-orang yang tersesat. Na'udzubillah. Walau syi'na, kata Allah, kalau kami kehendaki, la rafa'nahu biha, kami akan angkat dia itu dengan ayat-ayat kami. Tapi sebab utamanya apa? Kenapa dia tidak mengamalkan ilmunya? Kenapa dia lepas dari ayat-ayat Allah setelah dia punya ilmu? Allah berfirman, walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Tapi dia lebih condong kepada bumi dan mengikuti hawa nafsu. Ini susah, Mas. Ya. Lulus Madinah, di Madinah ngumpulin fulus. Pulang ke Indonesia bikin bank. Banknya bank konvensional lagi. Ada itu, ada benar. Ya. Di kemana ini ilmunya? Ya, sebatas belajar, cuma dapat LC. Lucu, lecek. Ya. Musibah. Ini orang yang punya ilmu tapi tidak diamalkan ilmunya, seperti si Bal'am yang Allah sudah ajarkan kepada dia ayat-ayat Allah. Ya, sudah diajarkan seseorang ini bahasa Arab, sudah belajar tentang Al-Quran, tentang hadis, dia tinggalkan karena dia mengharapkan kehidupan dunia yang sedikit itu. Na'udzubillah. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat takut, ya, kalau ya dibukakan kepada kita ini pintu-pintu kesenangan dunia. Kata Rasulullah, mal faqru akhsha alaikum, kefakiran aku tidak khawatirkan kepada kalian, kemiskinan aku tidak khawatirkan kepada kalian, kata Rasulullah. Walakin akhsha alaikum, tapi yang sangat aku khawatirkan kepada kalian apa? Antuftaha lakumud dunya, dibukakan kepada kalian pintu-pintu kesenangan dunia. Fatanafasuha kama tanafasuha, lalu kalian berlomba-lomba mencari ya dunia sebagaimana Bani Israel berlomba-lomba mencari dunia. Fatuhlikukum kama ahlakathum, lalu dunia itu membinasakan kalian sebagaimana dunia membinasakan Bani Israel. Hati-hati, Mas, sama yang namanya dunia. Banyak orang meninggalkan ilmunya, hilang, ditelan bumi, karena lebih mencari harta dengan kemerlapan hawa nafsu dan syahwat. Nas'alullah as-salamah wal'afiyah. Demikian Yahudi. Yahudi tahu kebenaran, tapi mereka tidak mau karena mengharapkan sedikit dari kehidupan dunia. Nas'alullah as-salamah wal'afiyah. Kita mohon kepada Allah keselamatan. Ya. Ya. Waladdallin, bukan pula orang-orang yang sesat. Siapa itu orang-orang Nasrani? Kenapa dia sesat? Karena mereka rajin beramal tapi tidak di atas dalil. Ternyata di umat Islam pun ada. Ya. Senang beramal tapi enggak pakai dalil. Bid'ah yang adanya itu. Ya. Sehingga akhirnya yang dia amalkan yang sesuai yang dia pandang baik menurut dia atau menurut kiainya saja. Ya. Sehingga akhirnya niru-niru. Orang Nasrani merayakan kenaikan Isa al-Masih. Orang Islam merayakan kenaikan Rasulullah Isra Mi'raj. Orang Nasrani merayakan kelahiran Isa al-Masih. Orang Islam dikituk-itukan ya merayakan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Nasrani merayakan tahun baru Masehi. Orang Islam dikituk-itukan lagi ya merayakan tahun baru Hijriah. Jadi masyaallah benar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah sahih. Ya. Sampai-sampai kata Rasulullah, kalaulah di antara mereka ada yang mendatangi ibunya terang-terangan, niscaya di antara kalian pun nanti ada yang seperti itu. Na'udzubillah. Ya, ngikutin gayanya orang-orang Yahudi dan Nasrani ya. Nah, inilah jalan hidayah. Berarti jalan hidayah as-siratal mustaqim yang dimaksud dalam ayat ini tidak ada lain kecuali satu. Ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli." Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya bil huda. Berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, "Ai bil ilmi." Wa dinil haqqi ai bil amal. Liyudhhirahu 'alad dini kulli, agar Allah menangkan di atas seluruh agama. Lihat, Allah mengatakan dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Makanya kita semua nuntut ilmu itu niatnya, niatkan dari kita untuk mengamalkan ilmu. Sahih. Ya, menuntut ilmu bukan untuk dibanggakan, bukan untuk dikatakan si fulan alim, na'udzubillah. Maka orang yang menuntut ilmu yang niatnya pengen disebut alim, waspadalah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun awwalu man tusa'aru bihimun nar." Ada tiga orang kata Rasulullah yang akan pertama kali dibakar dalam api neraka. Tiga orang yang pertama kali dibakar dalam api neraka, antum tahu siapa mereka? Di antaranya rajulun ya ta'allamal ilm, seseorang lelaki ya qara al-Qur'an, orang yang membaca Al-Qur'an. Dalam satu riwayat yang mengajarkan ilmu atau menuntut ilmu. Maka orang ini dipanggil oleh Allah pada hari kiamat. Lalu ditanya, "Apa amalmu hai fulan?" Maka si fulan ini berkata, "Ya Rabb, dahulu di dunia aku membaca Al-Qur'an. Dahulu di dunia aku mengajarkan ilmu, menuntut ilmu karena engkau ya Allah." Kata Allah, "Kadzabta, kamu dusta, kamu dusta. Bal qara'ta litukal qari." Kamu baca Quran itu hanya sebatas pengen disebut qari. Kamu nuntut ilmu itu pengen hanya sebatas pengen disebut alim, ustaz. Masyaallah, salam al afiyah. Ya akhi, ya. Nah, ini sirat yang kita, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhi, yang harus antum ketahui, bahwa sirat ya al-mustaqim itu satu, tidak mungkin ya banyak. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ihdinas siratal mustaqim dengan lafaz mufrad satu. Maka dari itu akhi, para ulama mengatakan bahwa ya, kebenaran di sisi Allah hanya satu, tidak mungkin berbilang-bilang. Ketika Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ya, umat Islam akan berpecah belah menjadi 73 golongan, satu masuk surga, selebihnya masuk neraka. Kata beliau, hadis ini menunjukkan annal haq wahidun la yata'addad, bahwa kebenaran itu satu, tidak mungkin berbilang-bilang, tidak mungkin. Ya. Kebenaran di sisi Allah hanya satu. Tidak akan mungkin berbilang. Yang satu itu yaitu yang Allah pancangkan, yang Allah ajarkan kepada Rasul-Nya. Maka ya, kebenaran di sisi Allah satu dalam setiap permasalahan. Maka kebenaran yang dibawa oleh para rasul itulah yang hak, itu yang harus kita ya bawa, dan yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dan yang disyariatkan untuk mengucapkan setelahnya amin, sebagaimana ditunjukkan oleh hadis-hadis yang sahih. Ini diantaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ammanal imamu fa amminu." Apabila imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin. "Fa innahu man wafaqa ta'minu ta'minal malaikah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Karena siapa yang ucapan aminnya sesuai dengan ucapan amin malaikat, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, masya Allah. Taib ya akhi, ini adalah tafsir dari surat Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya, agar kita yang pertama diberikan istiqomah terus di atas hidayah, ditambahkan keilmuan kita, ditambahkan kefaqihan kita, dan kita mohon juga kepada Allah husnul khatimah. Ini saja. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.